Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullah wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyakum. Kembali berjumpa melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan hari ini insyaallah kita akan menyebutkan satu pembahasan yang beliau paparkan dalam kitabnya tersebut. Kata beliau alaihi rahmatullah, fi taklimihi subhanahu li ahlil jannah, dialog Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghuni surga. Ini merupakan salah satu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-kalam, berbicara. Sifat berbicaranya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Jadi ketika berhadapan dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka yang menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah meyakininya. Selama perkara tersebut memang sahih untuk disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Dan itu hanya dua kemungkinannya. Yang pertama, memang Allah sendiri yang menyebutkan sifat tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Ataukah yang kedua, dikhobarkan, diinformasikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang juga pada hakikatnya itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi gak akan mungkin mensifatkan Allah dengan sesuatu kalau bukan dari Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diyakini, diimani, kemudian dibiarkan hakikatnya. Ya, bagaimana hanya wallahu alam. Tentang maknanya maklum. Ya, diperhatikan. Ya, terhadap sifat-sifat Allah kita yakini, kita imani, kita pahami maknanya. Adapun hakikatnya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di antaranya apa yang berada di hadapan kita ini, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi taklimihi Subhanahu wa taala li ahli jannah. Dialog Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni surga, yang juga ini merupakan bagian dari nikmat yang teragung yang dirasakan oleh penghuni surga. Mereka berbicara dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar, yastaruna itu maknanya yastabdiluna, barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang menukar, bi ahdillahi wa aymanihim, sesungguhnya orang-orang yang menukar, ya, janji mereka terhadap apa yang mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sumpah-sumpah mereka, mereka tukar samanan qalila dengan sesuatu yang sedikit dari kenikmatan dunia ini. Ya, mereka tukar keimanan mereka, mereka tukar janji-janji mereka tersebut, sumpah-sumpah mereka tersebut, ya, dengan sedikit dari kemewahan dunia ini. Sudah sedikit, tambah lagi bahwa kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Ya, kok bisa-bisanya mereka menukar? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka untuk orang-orang seperti ini yang mereka menukar janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat hukuman. Ya, yang pertama, la khalaqa lahum fil akhirah, mereka ini tidak akan mendapatkan bagian pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah. Wala yukallimuhumullahu. Lihat tuh, ini intinya nih. Wala yukallimuhumullahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengannya. Ya, lihat. Perhatikan lafaz lafzul jalalah Allah. Itu di situ apa harakatnya? Dhamma. Ya. Wala yukallimuhumullahu. Siapa yang berbicara sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dirubah harakatnya, hanya dalam rangka untuk memenangkan dan membenarkan pendapat dan keyakinannya. Mereka mengatakan, jangan dong kalian samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kok bisa-bisanya kalian mengatakan Allah itu berbicara? Ya, apa bedanya Allah dengan makhluk? Na'udzubillah. Ingin mensucikan Allah dari satu sisi, tapi terjatuh dalam penyimpangan. Ya, menolak sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an. Ya, mereka rubah. Ya. Dalam keadaan ini sudah jelas sekali. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka itu, orang-orang yang menukar janji mereka, sumpah-sumpah mereka. Wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah, Allah enggak melihat mereka, Allah enggak akan melihat mereka. wala yuzakihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Empat ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Kemudian di akhir dari ayat ini terkumpul kesemua dari empat perkara tersebut, walahum azabun alim, dan untuk mereka itu siksaan yang pedih. Na'udzubillah. Sebab ayat ini turun jamaah sekalian, Ali Imran ayat 77 itu disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berkisah ya tentang seorang lelaki yang dia itu mengeluarkan sumpah-sumpah palsu hanya dalam rangka untuk melariskan dagangannya, untuk menarik simpatik dari seorang muslim. Ya, biar muslim tersebut membeli barang dagangannya. Na'udzubillah. Itu banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Bohong, bersumpah palsu hanya dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Demi Allah, ini modal saya 100.000. Enggak apa-apa, saya untung 5.000 aja. Yang penting cepat habis barang saya. Apalagi sampai katakan yang penting berkah. Ya. Padahal modalnya cuma 50.000. Ya. Berdusta, bersumpah palsu. Ya. Hanya dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Subhanallah. Ya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abi Aufah radhiyallahu ta'ala. Jadi jemaah sekalian, diperhatikan di antara hukuman untuk orang-orang seperti ini, wala yukallimuhumullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Ya subhanallah. Kemudian ya, kata Allah, kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa qala fi haqqil ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang ya yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Untuk mereka-mereka ini, orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara, apa Allah sebutkan hukuman untuk mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 174, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah enggak akan berbicara dengan mereka. Subhanallah. Ya. Waqad akhbara subhanahu annahu yusallimu ala ahli al-jannah wa anna dhalika salam haqiqatun, dan juga sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan memberikan salam kepada penghuni surga. Ya. Wa anna dhalika salam haqiqatun, dan salamnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk penghuni surga hakikat, betul-betul real, nyata. Ya, bukan dengan makna yang lainnya. Wa huwa qaulun min rabbir rahim. Dan itu merupakan ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, harus diyakini itu. Bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan penghuni surga. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yabqa ahadun fi dzalikal majlis illa hadarahu Allah muhadaratan fayaqul ya fulan atadhkuru yaum fa'alta kadza wa kadza al hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang berada di majelis tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala ya akan berbicara kepadanya. Semuanya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan atadhkuru yawm fa'alta kadza wa kadza, wahai fulan, apakah kamu ingat bahwa di hari ini kamu telah melakukan perbuatan ini dan itu. Subhanallah. Ya. Sekali lagi, apa yang telah kita lakukan di dunia ini semuanya akan tersingkap pada hari kiamat. Walaupun pelakunya sudah lupa akan perbuatan tersebut, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Atadhkuru yawm fa'alta kadza wa kadza. Wahai fulan, masih ingat enggak kamu bahwa di hari ini kamu pernah melakukan perbuatan ini dan itu. Subhanallah. Ini peringatan untuk kita semuanya. Untuk kita jadikan sebagai bahan muhasabah dirinya kita. Sebagai bahan introspeksi terhadap diri-diri kita semuanya. Muslim dan muslimah. Ya. Siapkan jawaban kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini itu bahwa kelak pada hari kiamat kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali semuanya akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada antara dia dan Allah turjuman, penerjemah, enggak ada. Langsung ya, enggak ada. Enggak ada penerjemah. Semuanya kita akan berbicara untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita ucapkan dan apa-apa yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Ya subhanallah. Berat jemaah sekalian. Bukan perkara yang enteng. Ya. Kengerian yang terjadi di saat itu, bagaimana dahsyatnya apa yang dirasakan oleh setiap individu dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya, subhanallah. Wabil jumlati fata'ammal ahaditsa ru'yati tajid fi aktsariha dzikra taklim. Dan kesimpulannya, ketika kita meneliti, mencermati, mengkaji hadis-hadis yang berkaitan tentang ru'yah, tentang perkara bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat hamba-hambanya, maka didapati kebanyakan dari hadis tersebut juga menyebutkan tentang apa? Taklim. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan hamba-Nya. Ini banyak hadis-hadis yang demikian ini. Ketika disebutkan wala yanzuru ilaihim, Allah enggak lihat kepada mereka. Maka di situ juga disebutkan apa? Hah? Wala yukallimuhum, dan Allah juga tidak akan berbicara dengan mereka. Tidak dilihat oleh Allah dan tidak pula diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallibuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." tiga kelompok, tiga golongan dari kalangan manusia yang mereka itu tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Siapa mereka? Syaikhun zani. Ini kelompok yang pertama, golongan yang pertama yang akan mendapatkan ketiga hukuman tersebut. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak dibersihkan dosa-dosanya, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Siapa itu? Syaikhun zani. Orang tua yang berzina, na'udzubillah. Ya, yang harusnya orang tua tersebut ya sudah lanjut usia, harusnya lebih banyak persiapannya untuk beribadah, malah berbuat maksiat terus, berzinah, na'udzubillah. Ya, yang harusnya dia manfaatkan sisa umurnya, kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah dengan ketaatan, dengan amalan kebaikan, lah ini masih terus terjatuh dalam kemaksiatan berupa zina. Syaikhun zani. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzabun. Ini kelompok golongan yang kedua. Raja penguasa yang suka berdusta. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong lagi, na'udzubillah. Yang seharusnya dengan kemiskinan tersebut, dia seharusnya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dengan kemiskinan tersebut dia jadikan sebagai ajang untuk mempercepat hisabnya agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kemiskinan tersebut dia barengi dengan ketakwaan agar dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini malah sebaliknya. Miskin sombong, na'udzubillah. Ya. Hati-hati. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih apa? Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku melihat, aku mendapati kebanyakan mayoritas dari penghuni surga tersebut adalah dari kalangan orang miskin. Diterangkan oleh para ulama bahwa bukan kemiskinan semata-mata yang masukkan mereka ke dalam surga. Jangan dipahami kalau gitu saya enggak mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang miskin. Enggak. Semata-mata miskin tidak akan memberikan kemanfaatan. Tapi apa? Kemiskinan yang disertai dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan memberikan kemanfaatan pada diri seorang hamba. Miskin yang disertai dengan ketakwaan, keimanan yang kuat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas, mereka ini orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah, hisabnya mereka itu lebih cepat. Makanya orang-orang miskin yang masuk ke dalam surga itu lebih cepat masuknya, lebih duluan masuknya mereka dibandingkan orang-orang kaya yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang kaya itu hisabnya lama. Ya, ditanya mereka, ya, dari mana harta kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan, kemana kamu habiskan. Ya, makanya untuk kita-kita yang ya tidak dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jadikan perkara tersebut perkara yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Bisa jadi kalau Allah jadikan kita orang kaya, bisa lalai kita. Ya. Maka gak usah iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada orang-orang yang kaya, gak usah. Ya. Kecuali satu perkara yang kita katakan, ya Allah, sekiranya saya juga kaya, maka saya akan menjadi orang yang demikian-demikian. Artinya apa? Orang yang akan menginfakkan dan membelanjakan harta di jalanmu. Itu yang bagus. Itu yang harus kita iri padanya. Kalau hanya sekedar kaya untuk berbangga-banggaan, na'udzubillah. Ya, alhamdulillah. Dengan keterbatasan yang kita miliki pun, kita bisa untuk lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing mari berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah, maka jadikan itu sebagai peluang dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah, untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk orang-orang yang diberikan keterbatasan dalam sisi harta, maka mari tetap berprasangka baik kepada Allah. Kita jadikan peluang tersebut, kesempatan dan keadaan tersebut dengan semaksimal mungkin manfaatkan sebelum kesibukan-kesibukan menghalangi kita dari memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka, enak ya. Ya, orang kaya itu enak ya. Ya, mereka juga itu banyak bebannya. Kita lihat cuman dari luarnya aja. Ya, maka disyukuri. Disyukuri. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan diingatkan dan disadarkan dirinya kita bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinaun nafs." Bukanlah kekayaan tersebut dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Ketika hati kita tenang, damai di atas keimanan dan ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala, itulah kekayaan yang sebenarnya, yang demi Allah tidak akan bisa didapatkan dan dirasakan oleh orang-orang kaya yang jauh dan lalai dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itulah kekayaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh setiap muslimin dan muslimah yang bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, hatinya tetap tenang, hatinya tetap adem, hatinya tetap dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa qala al-Bukhari fi sahihi babun, dan kemudian Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya membawakan sebuah bab pembahasan kalamur Rabb tabaraka wa taala ma'a ahlil jannati, bab dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para penghuni surga. Wasaqa fihi iddata ahadits, kemudian di dalam bab tersebut Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Ya. Fa afdalun na'imi ahlil jannati ru'yatu wajhihi tabaraka wa ta'ala wa taklimuhu lahum. Maka kenikmatan teragung, kenikmatan terbaik yang akan dirasakan oleh penghuni surga adalah ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Diyakini itu. Ya. Diyakini itu. Itu merupakan puncak dari kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk melihat wajah-Nya kemudian berbicara dengannya. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang merasakan nikmat surganya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan diri kita semuanya dari hukuman-hukuman yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Semoga Allah haramkan kita. Ya, lindungi kita. jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang la khalaqa lahum fil akhirah, enggak mendapatkan bagian balasan di akhirat, tidak diajak omong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau berbicara dengan kita. Allah enggak mau melihat kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan dosa-dosanya kita. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik keistiqomahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.